Sallallahu anil jumu'ati man kana qablana fakana lil yahudi yawmul sabt walin nasara yawmul ahad faja'allahu bina fahadanallah liyawmil jumu'ati wakadhalika hum taba'un lana yawmal qiyamah nahnul akhiruna min ahli dunya wal awaluna yawmal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Allahu anil jum'ati man qablana." Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari hari Jumat umat-umat sebelum kita. Yani Allah tidak memberi taufik mereka untuk menepati hari Jumat sebagai hari istimewa. Allah tidak memberi taufik kepada mereka, tidak ke Yahudi, tidak juga ke Nasara, untuk Allah cocokkan dengan hari Jumat. Maka akhirnya mereka memilih sendiri untuk diri mereka yaumus sabt, hari Sabtu untuk mereka beribadah, hari agungnya mereka. Walin Nasara yaumul ahad, dan orang Nasara memilih untuk hari Ahad mereka jadikan hari ibadah. Faja'allahu bina, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita, menciptakan kita. Fahadana liyaumil jumu'ah, maka Allah memberi hidayah kepada kita untuk mencocoki hari Jumat sebagai hari ibadah, hari istimewa, hari yang luar biasa. Kata Rasulullah, afdalul ayyam fihi khuliqa Adam, di hari itu Allah ciptakan Adam. Dan di hari itu pula dia dikeluarkan. Barakallahu fikum. Dan tidak tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Oleh karena itu kita diperintah untuk banyak melakukan salawat untuk Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, terkhusus di hari Jumat. Maka hari Jumat adalah hari istimewa. Allah memberi taufik untuk umat ini mencocoki hari Jumat untuk hari ibadah. Wa kadzalika hum taba'ul lana yawmal qiyamah, demikian pula mereka akan mengikuti kita nanti di hari kiamat. Kita yang duluan, kemudian mereka belakangan. Nahnul akhiruna min ahli dunya, kita memang adalah umat terakhir dari umat-umat yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wal awwaluna yawmal qiyamah, akan tetapi kita adalah yang pertama di hari kiamat. Barakallahu fikum. Qala asy-syarih hafizahullahu taala, yani asy-syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, wa hadza aidan fihi fadlul Islam, di hari ini juga ada padanya keutamaan Islam. Wa anahlahu afdalul umami yaumal qiyamah, dan kaum muslimin adalah sebaik-baik umat nanti di hari kiamat. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waddaha dhalika bi yaumil jumu'ah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjelas masalah ini dengan menyebutkan hari Jumat sebagai hari istimewa untuk umat ini. Qala jalla wa ala, ja'ala lil ummati yawm yawman minal usbu'i yatafarraguna fihi lil ibadah. Allah mengatakan bahwa Allah menjadikan untuk umat-umat ini satu hari di setiap pekannya untuk mereka yatafarragun, meluangkan waktu padanya untuk ibadah. Fal yahudu ikhtaru yawma sabt, maka orang-orang Yahudi mereka memilih untuk diri mereka hari Sabtu untuk mereka beribadah. Wa qalu innahu al-yawm alladhi istaraha Allahu fihi bi za'mihim, orang Yahudi menganggap bahwa hari Sabtu adalah hari istirahatnya Allah setelah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Hari ketujuhnya istirahat. Kan hari pertama hari Ahad. Barakallahu fikum. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Barakallahu fikum. Hari ketujuh mereka melakukan ibadah. Mereka menganggap bahwa Allah SWT lelah setelah menciptakan langit dan bumi sehingga istirahat di hari ketujuh. طيب بارك الله بكم. وقالوا إنه اليوم الذي استراح الله فيه بزعمهم. Mereka menganggap bahwa hari ketujuh itu, hari Sabtu itu adalah hari mereka hari Allah istirahat dari menciptakan langit dan bumi. Ini menurut persangkaan mereka. Barakallahu fikum. Padahal Allah telah mengatakan wa ma masana bil lugub. Tidak ada satu pun yang tidak ada sedikit pun menimpa kami dari apa? Kelelahan, capek. Capek lelah itu pada makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qawiyul matin. Sempurna dalam kekuatannya. Barakallahu fikum. Wa qalu innahu al-yawm alladhi istaraha Allahu fihi bi za'mihim ba'dama ta'iba min khalqis samawati wal ard. Menurut persangkaan orang Yahudi, Allah istirahat di hari Sabtu setelah capek menciptakan langit dan bumi. Haitsu khalaqaha fi sittati ayyam. Bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Hari ketujuhnya istirahat. Bidayatuha yawmul ahad. Dimulai dari ahad. Wa nihayatuha yawmul jum'ah. Dan selesai di hari Jumat. Qalu wa yawmul sabti tafarraghallahu fihi wastarah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu kelas selesai sudah dan istirahat dari menciptakan ciptaannya. Fa'tabaruhu yawman li'ibadatihim. Maka mereka menganggap dan menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari yang mereka khusus beribadah padanya. Waqad kadzabu 'ala Allah. Sungguh mereka telah berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah capek, lelah, letih setelah menciptakan langit dan bumi. Qala ta'ala wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam tempo 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan sedikit pun kami tidak tertimpa rasa lelah, capek, letih. Ayat min ta'ab. Tidak ada lelah. Wa fi hadha raddun ala za'mihimul batil. Di ayat ini bantahan telak untuk mereka orang-orang Yahudi karena persangkaan batil yang ada pada mereka. Bi anna Allah istaraha yawma sabt. Mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala istirahat capek lelah dari menciptakan langit dan bumi. Ini orang Yahudi memilih hari Sabtu untuk diri mereka. Amman nasara, adapun orang-orang Nasrani, fakhtaru yawmal ahadi. Orang-orang Nasara justru memilih hari Ahad untuk mereka beribadah. Qalu li'annahu al-yawmul ladzi ibtada Allahu jalla wa ala fihi al-khalqa. Alasan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai menciptakan ciptaannya di hari Ahad. Fa huwa al-yawmul awwal min al-ayami as-sanah as-sittah. Hari Ahad ini hari pertama di setiap pekannya. Fakhtaruhu lihada sabab. Maka mereka pun memilih hari Ahad ini untuk mereka ibadah karena sebab ini. Anggapan mereka ini hari pertama yang Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Wa amma hadhil ummah. Adapun umat ini, umat Islam, fallahu jalla wa ala huwalladhi ikhtara laha yawmal jumu'ah. Allah yang memilihkan untuk umat ini hari Jumat sebagai hari untuk melakukan ibadah. Hari Jumat hari istimewa, hari luar biasa. Li'annahu afdalul ayyam. Karena hari Jumat adalah sebaik-baik hari. Fihi takamalal khalq. Di hari Jumat sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat pula Allah ciptakan Adam. Wa fihi ukhrija minal jannah. Dan di hari Jumat juga dikeluarkan dia dari sorga. Wa bihi taqumus sa'ah. Di hari Jumat pula akan ditegakkan hari kiamat. Wa huwa yawmun 'adzim. Maka hari Jumatlah hari yang sangat agung. Fakhtarahu Allahu li hadhil ummah. Maka Allah pilihkan untuk umat ini satu yang agung untuk yang agung pula. Barakallahu fikum. Umat ini umat istimewa karena nabinya nabi istimewa. فَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَسَدُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا. Maka orang-orang Yahudi dan Nasara dengki terhadap kaum muslim atas ini, nikmat ini. ولم يحسدوهم على شيء مثلها مثل ما حسدوهم على يوم الجمعة. Mereka sangat iri, dengki terhadap kaum muslimin karena hari ini kedengkian mereka dari atas yang lainnya tidaklah lebih daripada kedengkian mereka atas hari Jumat yang Allah istimewakan untuk umat ini. Alladzi ikhtassallahu bihil muslimin, yang Allah khususkan hari Jumat untuk kaum muslimin. Wa adalla anhu al-yahuda wan nasara, dan Allah SWT memalingkan dari orang-orang Yahudi dan Nasara hari Jumat ini sehingga mereka tidak menepatinya, mencocokinya. Fahadabi fadlu hadhil ummah, maka di hadis ini ada padanya keutamaan umat ini. Wa fihi fadlu yaumil jumu'ah, di hadis ini pula ada keutamaan hari Jumat. Wa anallahu ta'ala ikhtara lahum yaumal jumu'ati li'ilmihi subhanahu wa ta'ala anna hadzal yaum huwa afdalul ayyam. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih untuk umat ini hari Jumat karena Allah Maha mengetahui bahwa hari ini adalah sebaik-baik hari untuk sebaik-baik umat. Baik, kita lanjutkan. Wa fi ta'liqan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahbud din ila Allah al-hanifiyatu samha intaha. Wa fihi ta'liqan, baik, akan ada syarahnya nanti, ta'liq dalam Sahih Bukhari mu'allaqan. Wa ta'liqan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbud dini ila Allah, agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala al-hanifiyatu samhah intaha. Qauluhu wa fihi ay fi Sahih Bukhari ta'liqan, yani mu'allaq dalam Sahih Bukhari, huwa alladhi yadhkuruhu al-Bukhari biduni sanad. Mu'allaq itu dalam Bukhari adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tanpa disebutkan sanadnya. Wa huwa ala qismaini mu'allaq majzumun bih. Mu'allaq ini ada dua, mu'allaq majzumun bih dengan sigah jazm. Ai ala sabilil jazm. Barakallahu fikum. Wa mu'allaqum ghairu majzumun bih. Mu'allaq tapi tidak majzum. Wa qala hasara al-Imam Ibn al-Hajar rahimahullahu ta'ala mu'allaqat allati fil Bukhari wa dhakara asanidaha fi kitab asmahu ta'liqut taghliqut ta'liq. Dan al-Imam Ibn al-Hajar rahimahullahu ta'ala al-Asqalani mengumpulkan hadis-hadis mu'allaq yang ada dalam Bukhari kemudian diberikan sanadnya oleh beliau, dan kitab ini beliau namakan Taghliqut Ta'liq, ay dzakara al-asanid allati 'allaqaha al-Bukhari wa lam yadhkurha. Yani hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tanpa sanad, dan al-Imam Ibnu Hajar yang menyambungkannya dengan sanadnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadza min at-ta'liq al-majzum bihi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sikah jazm. Al-hanifiyatu samha, adapun makna hanifiyatu samha, al-hanifiyatu ya'ni millata Ibrahim, millahnya, jalannya, agamanya Ibrahim. Wasamha ya'ni as-sahlah, agama ini adalah agama yang mudah. Kata Rasulullah SAW, inna dina yusrun, agama ini sangat mudah. Cuma orang yang menambah-nambah sesuatu ke dalamnya sehingga berat mereka melakukannya. Sebagian orang karena mengikuti syahwatnya dan syubhatnya mereka menganggap berat sehingga mereka meninggalkannya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah qanitan lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa, lurus, walam yakun minal musyrikin, dan tidaklah termasuk dari kalangan orang-orang musyrikin. Tsumma auhayna ila ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, an ittabi' millata Ibrahim hanifa. untuk kau mengikuti milahnya, jalannya Ibrahim yang lurus, condong kepada ketauhidan. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Siapa lagi yang lebih bagus agamanya daripada orang-orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berbuat baik dan mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Fal hanifu huwal muqbilu 'ala Allah. Al hanif dicatat baik, ingat baik-baik. Barakallahu fikum. Ketika ditanya apa hanif itu artinya apa? Fal hanifu wal muqbilu 'ala Allah al mu'ridu 'amma siwahu. Hanif itu adalah al muqbil, yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, al mu'rid, yang berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salatu wasalam kana muqbilan 'ala Allah. Maka Ibrahim adalah orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wal hanifiyatu millatu Ibrahim. Dan hanifiyah adalah millahnya Ibrahim, wa hiya millatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ialah millahnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Ma kana Ibrahim yahudiyya wa la nasraniyya, walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka na Ibrahim Yahudi wala Nasrani. Tidaklah Ibrahim beragama Yahudi, tidak pula beragama Nasrani. Akan tetapi Nabiullah Ibrahim hanifa muslima, menyerahkan diri, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal yahudu idda'u anna Ibrahim Yahudi. Orang-orang Yahudi ngaku-ngaku Ibrahim Yahudi, dia mengaku bahwa Ibrahim Yahudi. Ma'ana Taurah ma unzilat illa ba'dat illa min ba'di, padahal Taurat tidak ada diturunkan kecuali setelah meninggalnya Ibrahim alaihi salatu wasalam. Faqad unzilat ala Musa. Taurat diturunkan kepada Musa, wa bainahu wa bain Ibrahim muddatun tawilah. Sementara jarak waktu antara Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam terpaut waktu yang sangat panjang. Bagaimana bisa mereka ngaku-ngaku? Wakadzalikan Nasara, demikian juga orang-orang Nasara ngaku bahwa Ibrahim adalah Nasrani. Mereka mengatakan Ibrahim kana Nasraniya, wa ma ja'at al-yahudiyya wa Nasrani illa min ba'dihi. Sementara tidaklah datang Yahudi Nasrani, apalagi Nasrani lebih belakang lagi. Tidaklah datang ini semuanya kecuali setelah meninggalnya Nabiullah Ibrahim alaihi wasallam. Mana mungkin Nabiullah Ibrahim beragama Yahudi? Mana mungkin Nabiullah Ibrahim beragama Nasrani? Fallahu subhanahu wa ta'ala radda alaihim. Maka Allah membantah mereka ini, pengakuan-pengakuan mereka. Makana Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya. Tidaklah Nabiullah Ibrahim seorang Yahudi, apalagi Nasrani. Akan tetapi beliau hanifa, mukbilun ala Allah, mu'ridun amma siwahu. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah beliau termasuk orang-orang musyrik. Fal hanifiyatu millatu Ibrahim, maka hanifiyah adalah milahnya Ibrahim, agamanya, jalannya alaihi salatu wassalam. Wa hiya ahabbul adyani ila Allah, dan ialah agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala anna al-islam huwa ahabbul adyani ila Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan besok biidznillah tabarak wa taala. Athar dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala alaikum bis sabil was sunnah, fainahu laysa min 'abdin ala sabilin was sunnah idzakarallaha fa fadatainahu min khasyatillahi famasatullah. Al athar insyaallah kita akan lanjutkan besok باذن الله تبارك وتعالى. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.